Ustaz, bagaimana kondisi Zul Akmal yang dan yang bersamanya saat ini? Subhanallah. Zul Akmal ini membuat bingung orang. Kemarin dia bersama dengan Dulkarna dan kawan-kawan. Kemarin terakhir saya mendapatkan ucapan dia yang ngamuk-ngamuk membantah saya. Sambil menyatakan saya berlepas diri dari Dulkarna dan pengkhianatnya. Ini barakallahu fikum, kalau benar jujur dia berlepas diri Dulkarna, berarti sudah agak ringan, ada akhlak, tinggal akhlaknya saja. Tinggal sikap-sikapnya yang sering berlebih atau melampaui batas. Dia nanya, mana kakak saya? Tunjukkan. Itu di asetnya itu, dicatat berapa ucapan yang keras di situ. Dai omprengan. Terus dia bilang, apalagi dai latah. Apalagi kalimat sekian banyak kalimat-kalimat yang tidak pantas. Ustaz Hamzah Abu Sa'id dikatakan tukang sate dari Madura. Nah, itu gak keras itu. Itu kan gak merasa keras. Ini Aji. Aji. Masih nanya, mana kerasnya saya? Gimana kelebihannya saya? Dia sampai melaknat-laknat dulu. Ketika kasus pribadi. Dengan Hanan Bahanan. Dajjal-dajjalan. Laknat-laknatan. Itu gak keras itu. Anak buahnya yang menentang. Dianggap khawarij. Itu enggak keras menurut dia. Ya. Haji.